tiga loncat tina papanungan? Sahayu, aku Brahmana Bilawa. Oh, urang mana? Aku Seking Kampung Eka Sakra. Di Kampung Eka Sakra. Muharan sigana mana? Tepi no cu. Aing, cok milu. Dek milu semara? Iya. Mekarap anjen hayang menang putri? Lain kera aing. Dimana hasil putri dek dipasrahkan kalan sek aing. Kasaha? Kasih kakang Brahmana. Anu dipandang pupu dulur. Wijanaun jeni. Brahmana? Wijakangga. Jadi lain kera anjen? Lain. Meren anjen narima kesimpulan ti putri yen bisa wae bangsa kumaha asup. Iya iya. Halus. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Aku simpah sama Pak Yuda. Coba ting aing ngadenge uang aing jeung ngadenge sentak sengor kieu teras kanu jadi anak. Duh. Kabudak anu geus kabejakeun hancur dina durukan. Nyembah hati lungsek rarasan. Kunaon mah? Teu cu. Aya anu salagam. Ceung mangga gerat taros katineuna. Dewi Jakangka? Anu kasebut teh? Eta lanceuk aing. Aya anyeun? Brahmana Bilawa. Bilawa? Iye. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Sama yuk. Lah kula mah teuing dongeng eta loba teuing pertanyaan panitia tah. Sokena ieu jelema tapi geus dia. Cing mah geura kenyeuri lah. Duh kenyeuri. Soalnya poe poe hanyalah. Halah, dalam eunya tadah teu meunang ka pertengahan dek matu. Di kalang. Di kalang. Ha. Heh. Panitia loba dongeng. Sok. Eh. Bakal dikawitan. Bakal dikawitan manggilna. Barang saweg. Bakal aku bekalan pati. Brahmana lan Jago Semara. Aya anu nyualikeun jalma paling tiwetan luncat kana kalang. Alun-alun. Nyata adipati karna anu teu satuju ka ieu. Lan pegang perang we jenang. Jiga nu majeng tadi dipatikanna nya kurang ajar. Loh sakarepeng sun kitu anu ngajalankeun hukum. Adil na pamimpin teh kieu cening anu disebut adil sagede pake sagede bage. Ulah cek karo hideung ulah ponten kanu koneng. Teu indung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan. Teh. Di mana salah wajar dituntut. Aye, abong kena nyekel ka kawasan tepi ka dirubah-rubah kieu. Duh. Cek tadi teu dibenerkeun Brahmana, Wesa, Sudra. Anu bisa asup. Iwal ti raja satria. Ejeng Arya. Aye Brahmana Kampung Brahmana Jajaluk loh diasupkeun pengemis-pengemis wayanya pengemis Duh, baku eta mah Adipati Karna geus kitu. Aya-aya wae. Istuning. Adanya Kang lah. Bapak Jaka Santang mah istuning. Ah matak anakna beragong tau ge. Kitu jago tutukan teh. Nya. Aya jago tutukan mah lain ta mah. Lain. Nya. Ani urhatna latea. Ani. Ieu teh naon? Mau naon? Tadi peraturan kitu. Ayeuna robah kieu. Teu lieur manyan. Sawangsuna anjeun anu lieur. Na teu ngadangukeun kana pangumuman ti putri tadi. Nah, naon? Teu wangkitna teh jam 10 ieu tapi ka jam 5 engke dibebaskeun lain bae keur Arya, Satria, Arya, Raja, Brahmana, Sudrawesa, budak angon tukang ngarit tukang ngatik teh halangan. Asal ayat karep ka Nyi Putri sarta bisa ngalehkeun jago eta nu bakal bisa ngajaro. Bebas acara. Iraha deui kana? Aya anjeun keur ka mana? Tong mah teu ka mana-mana ti dari Yogi. Kartia. Ya salah tara hukum di jena dia. Naon ye sanaon ye? Cicing kumai teh cicing. Lawan sana ye. Itu ieu aja Satria yeuh mempertahankeun teu meunang milu cenah Brahmana. Bermalenya. Eunah jeung sawe ka nyagelutpan bebas ieu bebas. Bebas. Da teu kadenge euy tadi euy. Hing pindah euy. Apa sare wae. Euy. Teteh ceuri teh kacocokan naon teh? Dening. Bake nyaya di nyaya bake nyang pamanting. Duh. Iraha pengumuman kitu. Aing teu kadenge. Oh, kumaha? Upami dibuktoskeun waktos Ena Nyi Putri. Coba turun. Nyai. Oh, Aceuk. Aceuk. Aceuk anu ringih di pepanguan. Kula rayi. Ya teu naon nu janten soal ringih heula kedap ringih. Naon eta bakal sampeyan. Katingana nyen teh jiga ti papolotot. Nyarita-nyarita ngerubah hukum kaos lain pemimpin etate ucapan naon kaos lain Satria. Memang ia seru ngerubah hukum. Memang kaulah iraha kan kita di nah hati sekolah pake tersilang ngerubah ke nanya-nanya kia ke aing dina bangkit tadi muadek eleh kusikan amara lantaran tengah gunakan panah nanya-nanya kia dirubah ti tadi kuing disabat beuna nih. Eta mah senjata, lain keukuran kepribadian manusia jeung manusia. Ayeuna kieu, lamun nyendek nyeun kakotoran keriuhan di tempat di nagara kawa sorajeng anyen teh nangtang pati sorajeng anyen ti koro anon peso. Loh. Nawajar Satria nyarita kitu, nawajar Satria laku kitu. Deuk kumawani campur kana urusan batur. Nya ieu ngan teu adil. Adil kumaha kapan sidik raja eueuh nu bisa asup narpati eueuh anu daftar. Ya pangna dibebaskeun ku kaula teh ieu. Kadenge henteu. Pat. Teh suri di pantang sigana mah ku kaula. Brahmana Bilawa pusing ningal Dipati Karna jajajat. Lajeng ditewak ku palanganu kenca. Cangkengna hinga Dipati Karna dibalangkeun ragrag di saluaran alun-alun. Wah! Dulungan urang nyapu sok. Aya anjeun saha? Aing. Brahmana Bilawa. Geningan uang aing. Jiga nama adatnya. Anjeun bogoh ka kaula. Aing teu bogoh. Kumaha? Aing teu bogoh ka sia. Obat eta basa. Duh, malum urang kampung atuh ceuk. Naya nyeun teh dek karep naon milu kana semarat birakungan ukur dek gelut. Di mana aing hasil? Mu dek dipasrahkeun ka ceuk aing si Kakang Dwi Jakangga. Aing boga lanceuk can boga pamajikan aing mah geus boga pamajikan aing reuneuh genep bulan ayeuna. Doreuneuh nya. geningan kitu deuk dibaktikeun ka lanceuk. Iye, mun dibikeun si Sri Kandi deuk dibikeun ka dulur aing. Saha? Si Kandi Ratnala. Can boga jikan ayeuna. Geus keneh bujangan nya, Tang. Aing onaman. Geus teh mani belut. Loh. Atuh teh aya halanganna. Tega Lara. Tega. Pati. Tega. Najang dek melahan dulur dek dipasrahkan ka dulur kaula Rido lamun asal aya dina karido anjeun lamun hasi dipasrahkan ka baraya. Brak. Ya, sabar. Mana bilawa kasep ini prakcu kula muji dina hate hidup tepi ka ikhlas ridho bebera ka dulur tika gemang ku endahna putri sanajan dipasieuk ku basar utraha tetep budi parangi anjeun eueuh dasar sifat-sifat cara hate leutik ka drupadi yakin anjeun ngagenclang hate pikeun melawan dulur ini jepat ini mu ngacu tobat ngadenge ieu basa jeung paripolah budak keras kasih jenat jenat tesan ka bakal ponok umur ancur dina durukan bale sigala-gala. Bilawa, ye, tarima, ya coba. Wetot. Loh. Wah. Waduh. Hidup, Brahmana hidup. Hidup. Hebat jasa budak, waduh. Waduh, dah. Kaimang jeung balungna tamah tuh. Ya. Kaimang tamah. Lansanya mari kitu tetep panagama dijaga urang. Mah ieu kieu jaga urang. Wah, jaga urang. Wah, jigana mah ieu Brahmana. Lah sok tuh bangan jeung lah. Bani saraha. Sok. Cenah sing bani saraha? Asor asor sok. Jadi sok selamat sok. Jadi sok. Iya. Kapedasan najan anjeun sembada. Iya. Iya, maju. Saimang, ya, hidup, Brahmana hidup. Moga-moga samat ngaran abdi dina batin. Kumaha nyamatna? Nyamatna? Mohon. Entong panjang-panjang. Nya. Barala, barala, barala. Ih. Ohok, ohok. Woi. Nah, gimana wae? Woi, sidaka dagangan anu maok aing euy. Hayang kalalep. Lah sabot ka mana, Kang? Sabot ka mana? Teu pira dek euy nunutan sakeudeung. Di jam sabaraha? Di jam 10 tapi ke jam 5. Sabar dong. Nah, menjar teh. Dagangannya. Ah. Coba cing kumaha aing ngahuwet, cing huwet. Eh. Mun cing ka mana aing nyar ganti. Ah. Pak, ieu Jang. Dodoakeun dunungan urang, Jang. Ejo, ka Chef Aswatama. Paman. Naon teh jeung ngahaleuang wae deui. Tobat teuing geuningan itu teh si Bima. Mana? Itu teh geuning Bima make pakan ka Brahmanaan. Ah, mustahil. Mustahil geus jengker. Mustahil tak mungkin. Tak mungkin. Oh, ka amungkinan ding. Sirik geus ancur dina dudukan dina poe kasarapan. Nah, nu kejar balik deui tuh buku. Pira ku Kang make jeung balik deui. Para persaya geura sirikeun. Dipalih ti wetan Raden Arayana. bapak dan neraka. Mas Pakamira, tanpa waktu mereka lagi akan mawas pada kater pada tumarangan ya kamera ingkang ningali patamang setengah kita ya seret sinar dan pantul di mantinya waduh ya disangka yang sang liwa enak kumis ah enak buat ramai mulu apa tunggu seret-seret mereka mau tanggi ke jambu ngau tapi akan yang sang kumis bas budak ternyata mah atuh kurun panjang-panjang ting ya ngenah lah puri-puri oh ngenah nanti di nangkir ngopi channel gitu wih rumah ha bukan serep serep ayah ke sore waduh nyaan bimanya waduh pedas gitu gana manahnya anu mata kau ke pengen akang ele ya waduh, tobat. Weh, tas. Ya, ini juga teman. Eh, kadang gak kuat. Aduh, kudang dulu itu gana mana. Aduh, aduh, ampun. Kalian tanu harum begitu. Aduh, aduh, aduh. Eh, tete akang, teh. Tobat, teh. Yang, gunukan belah dia dorna kercakat sikil aja yang dursa sana. Gitu. Bima, sana Bima. Ada telalap kena duduk kuih sama, teh. Aduh. Cekeng ciceno hiji deui ciceno hiji deui bari kitu di kenor tah. Curah teh teh. Ajau ajau ajau. Bocor Kang. Ajau ajau. Ah. Curah teh. Nyang kere we euy. Aye ieu mah belah wetannya dua satria cekcok aye. Maha cekcok. Lalajona teh muni mungsrat mungsrat teh sungguh. Ganing teh mah loba sawer. Eta aing nyiduh gagabah deui. Maha. Wer ohek gebrok. Ke tukang sawo euy. Ah. Nyara mah wakil lamun kitu mah. Deuk bertindak ulun ka Prabu Anom. Lamun mener ka dewek ah edan-edanan aing. Ah percaya. Asa ulah edannya aneh aing. Nah, bener. Edannya mah riwa. Euy. Hah? Panyangankeun euy. Naon? Celana leungit euy. Sama ke jencana leungit teh. Heh. Celana make leungit teh dilaan. Tos sedor bae teh deke. Disusukan. Ya. Dina luhur batur itu na euy. Ah, pajauh. Aya kayaknya teh. Naon? Si Puso geus ngaliwat teh. Saya si Puso. Nya gogog. Anjeun. Mohon. Moal digusur euy. Aya bahan. Lain beun aya nyangsa dina eta mah. Aya nyangsa dina bujur mah bukan wajib dewe tadi. Wajib. Ieu murukana cagang wajib murid. Puguh cagang wajib padahal lain. Ya. Aduh, moga-moga jadi Bima didoakan restu tiap ini. Iya, doang-doang. Bima, sekarang ini, centing wani anji. No? Ia di negara umur tahunan, datang. Si Kalakurama di mana hasil putri sendak direbut. Ira. Tadi. Itu persiapan. Wah, dibanting lunak wakang. Oh. Eh, kalau memirang, orang-orang astina ia tinggalkan pengancaman. Parantos sidikan, yang ia terpenawa, yang ia terbima. Tangku. Jadi begitu, nak? Nina waktu enak kalau bahkan ngintip kumaha kayaan orang-orang asina lamu deknyen secara ngebongohan ka panawa kaulah anu bakal lebih tiga labera iya guru setuju iya setuju masing-masing rajin belah petan akan baik kulon iya aluku raguna iya guna loh waduh Brahmana iya nyan anjun tunggul ngusi cukup kan rada hampus saya tik gerayut sobian tikau lagi Wajah. Rasa iya. Wah. Ayo banyak. Masyarakatnya kolak. Anu masana kiwari kawit tadi saparapatna pro Brahmana. Loh. Ayeuna hampir nengah ka jago sareng ka Brahmana. Pada-pada aya kontra ya pro. Pada-pada masing-masingnya ka jago. Iya. Hidup jago, hidup jago. Hidup. Kana mana? Hidup. Kana. Wah. Waktuna kana mana munur. Kana mana rusak jeuna jago yeuh. Oh. Iya, yeah, Brahmana anu bakal meunang sajina. Ya. Gampang. Heus sidik keur tutup bae sagala. Iya. Kayaan sajam di waktu sena saya marah sadaya parantos jengkel kayaanana. Sini bebet sini banting kayaanu teter saimang tanaga. Malung usum harodok kayaan alun-alun ngebul kutane. Lemut kayaanana. Masyarakat langkung ngegolak kayaanana. Dangu-dangu raten. Dres tadi mana? Paman. Parang siang. Acek parang siang ting. Tepat ting rayi. Tersangka ting eta brahmananya. Eta tersahat yang ngaranana. Eta teh jenengan nanti brahmana bilawa. Tepat ting bilawa. Cing hasil bilawa lawan. Lawan. Lawan. Brahmana lawan. Muga-muga paman. Tangtoskeun paman, aduh palang siang itu, eis jadi, eta ku saimbang tanaga, ayah, tobat ting, aduh, tapi ieu brahmanangan ukur neungeulna teh teu sakumaha, bari jeung jiga nu nyaos sarupa, itu teh, aduh, eta ku make jeung dik, aduh, tobat ting, eta ku resep nyaos kitu na ieu teh ngaheureuh, yan kumaha teh? Brahmana. Loh. Anjeun neungeul beakeun karep. Tanaga kaluarkeun ulah ngan ukur noya. Loh. Ulah ngahina soba naon teungeul sarba sabaraha kati. Sabaraha kinta sok kana sirah kaluarkeun. Tarikan. Loh. Wuduy tanaga aing ngan sakitu. Loh. Iya. Aing tara luntur tenaga. Geura ieu kakuatan unggal ieu. Coba teuing itu si kasebelan. Ayo, sugan teh aing si Bima. Ayo, kasih dikmu. Nya wae geuning aswata mah aya keneh dikieuna. Ayo. Ampun teuing. Kumaha lamun kieu kasep ieu? Da jigana ieu Bima anu bakal hasil beda turutetna. Lamun hasil Bima deukeut tanpa panggungan, naek kana panggungan cokot Drupadi buru-buru. Da teu kudu duanana asa Drupadi we wungkul jeung Sri Kandi ulah tinggaleun angko eta. Punten. Dah. Kagak kenan tepung. Melayong aja. Dah. Barade ieu Cileunyi dua deui Cileunyi. Ajau. Calogog ting calog teh si kunyu. Bolonyo. Ngabadu kana iga burung calog gelo. Ajau. Asa tama di badung ku calo. Ajau. Coba ting calo di badung ku calo. Ajau. Maya. Para saderek parantos pada jengkel. Aya di papangungan mangkaning mangsa parantos sonten komo panitia parantos gegejret kalayan tekantung arayana genyak itu ngarasa panas arate dampa panangan ningatina kanana Bima Yudhistira ngagentra Arjuna yai waulanung kula kumabar pipetanana gening Bima dengan ukur loba nyo'o tengah gunakan tanaga nupas ngan katemu ngaji garipuh tanaga numayeng mah paman gana mana leres coba sauru Kakang Semar senaka dia Kang Kakang Semar iya no dimana senjata iya so cingka dia kaulah mentak buang bulungan. Oh iya. Oh. Di pasti